Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Nambahi seketik pengumuman. Khusus bagi calon-calon pengantin ingkang badhe dipun unggahaken teng kuwati. Ugi kangge ingkang nganter supados rawuh ngriki badhe dhuwur. Rawuh teng ngriki badhe dhuwur langsung jujuk pondok Al-Amanah. Pondok Panti Asuhan Al-Fatah. Dan mantene mengke enten 40 pasang. Merias niku dangu. Merias niku dangu. Mulane supados rawuh badhe dhuwur langsung datang Panti Asuhan Al-Fatah dirias teng riko. Para bapak derek-derek sing badhe dados pengantin mengki acarane bida kalih tahun-tahun wingi. Tahun-tahun wingi badane manten diiring saking Panti Asuhan Al-Fatah sampai dumugi halaman Al-Muhibbin. Sungkeman-sungkeman. Bakto sungkeman terus istirahat. Wonten pondok kufat riku. Langsung mengki badane sambutan-sambutan manten diiring datang kuati. Lajeng dinasihati. Badane mandap. Terus balik tengene tempat istirahat. Mangke niki beda. Pergi ingkang ceramah mengke Habib-Habib. Nomor siji Habib Jamal bin Toha Ba'akil saking Batu. Nomor kali Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagab saking Pasuruan. Niki mboten kersa ngendikan nek mantene teng dhuwur. Mboten kersa. Nomor kali mboten kersa nek sing lenggah teng ajeng niku enten wedoke. Mboten kersa. Niki sing estri nggih ngencenge lawan griya niku sak memburi. Kumengke kangge tiyang estri sampai memburi. acara ini mengke ganti. Tiba dane manten sungkeman langsung munggah kuati. Langsung munggah kuati. Mila sing dadi manten de'e badhe diberangkatno kebelet pipis-pipis dhisik. De'e kebelet ngengek-ngengek dhisik. Aja sampai mungkin ning kuati kepoyo. Nggih, mboten dangu. Mangke manten minggah acara pembukaan qiraah tahlil. Badane tahlil manten dinasihati. Pun badane manten mandap. Begitu manten ngandap, nggih. Mangke sambutan. Badane sambutan istirahat, nggih. Antum kotak nasi. Nah niki tangge peringatane ingkang badhe nderek dadi manten nggih badhe dhuhur sampun hadir wonten tambak beras nggih. Tangge jujuk wonten panti asuhan Al-Fatah. Jok kuatir undarane melaku mboten. Nggih sampean ditunggalno sepur kelinci. Kali diring santri, insyaallah ngobor, nek sempat ngobor, diantar ribuan santri. Mulane nek sakniki dereng kesempatan, sampean golek bojo taun ngarep kersane melu. Mekaten tambahan sekedhik pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qutbu, pengertian tentang kutub. Gih waruh waruh. Ngaji malam Selasa ning omah ditakoni kutub gak ngerti. Kutub niku napa Bu? Sampeyan nek ngaji teng tambak beras. Kutub niku nggih beruang. Karena ini beruang kutub. Pengertian tentang kutub. Asyih Ahmad bin Muhammad bin Iyad nerangaken wonten ing kitab Al-Mafakhir Al-Aliyah bahwa Asyih As-Soleh Al-Waraq Az-Zahid Al-Muhakkik Wal-Mudakkik Syamsuddin bin Katilah radhiyallahu anhu dawuh, pada suatu hari aku lungguh-lungguh ngarepi guruku yaitu Asy'ah Abu Hasan Asy'adzili. Tiba-tiba ana kretek ning atiku. Pengen takon maring panjenengane Syekh Abdul Hasan As-Sandili sing gadah wiridan Sandiliyah niki sing badhe pengen ikuti. Pengen takon masalah kutub. Bajur aku matur, wahai Syekh, arti kutub niku nopo? Dengane jawab, kutub-kutub iku akeh banget. Kono setiap pimpinan kaum iku disebut kutub. Pimpinan kaum tegese kaum niku kelompok wali. Para bapak wali ku ana wali am, ana wali khos, ana wali akhos. Ana wali sing umum, ana wali sing khusus, ana wali khususe khusus. Wali sing derajate paling tinggi. Lah wali-wali niku kelompoke kathah. Enten wali sing jenenge Nukoba. Enten wali jenenge Nujaba. Enten wali jenenge Abdal. Enten wali jenenge Al-Utad. Enten wali jenenge Imamani. Enten wali jenenge Hus. Wali niku kata. Tiap-tiap kelompok, dalam bahasa lain tiap-tiap pasukan wali ini punya kumendan. Punya kumendan, punya pimpinan. Sing narbiyah. Cara polisi enten kumendane. Sing narbiyah polisi-polisi bawahane. Cara TNI enten kumendane. Sing narbiyah sing mendidik bawahane. Ki wali nggih ngoten. Dadi enten kelompok wali Nukoba, enten wali Nujaba. Niku gadah kumendan. Gadah pimpinan sing menarbiyah. Tegese membimbing, mendidik anak buahe. Tiap-tiap pemimpin kelompok niki disebut kutub. Disebut kutub. Nujaba gadah kutub. Nukoba gadah kutub. Abdal gadah kutub. Al-Ghaus gadah kutub. Asin Al-Autad gadah kutub. Kalau Bapak, kutub-kutub-kutub niki gadah kumendan. Gadah pemimpin. Pemimpinnya disebut Haus. Disebut Haus. Haus, Haus, Haus. Niki gadah pemimpin. Pemimpinnya disebut Al-Hausul A'dom. Ini para Bapak, wali niku koyok ngoten. Ajeng gawe Syekh Abi Hasan As-Sa'dili. Nomor siji An-Nukoba. Jumlah wali Nukoba ana 300 orang. Sak dunya loro Bapak. Sak dunya ku jumlahe namung 300. Diwali ini kuangel. Iso serbanan jubahane ngaku wali. Nggih nek duwe anak ya bener wali murid. Wali kuangel. Para Bapak Asyekh Syiria Sikti. Gurune Asyekh Abdul Qasim Al-Junaidi. Gurune Abdul Husain An-Nauri. Gurune Ibrahim Al-Khawas. Asmane Syiri. Syiri Asyikati. Enten sing maca Asyari Asyakoti. Guru kula lasem Syekh Mas Duki nek maca Asyiri Asyikati. Enten beberapa penulis penterjemah nek ngarokati Asyari Asyakoti. Niku ngimpi ketemu Gusti Allah. Para Bapak, wali-wali ku kulino, ngimpi ketemu Allah niku kulino. Ya, ketemu Kanjeng Nabi mboten sampai impen bendino didampingi. Mimpi ketemu Allah. Wali-wali niku nek ngimpi sokeh siji kali kula sampeyan. Nek kula sampeyan niku nek ngimpi niku nggih kadang ora sokeh. Kadang-kadang ngimpi petuk babi. Sama tafsiri babi. Engko sampean ditari rabi mbek mak enak rabi yo nak. Tak istikharah riyen, Bu. Ya istikharah dhisik. Istikharah ngipi petuk babi. Terus sampean tafsiri masyaallah, dadi busuk ku bojoku babi. Ku para bapak pengertian dibalik tabir. Nek misale ngisi hore wong wedok apa wong lanang kok ketok babi niku akhlak elek seneng selingkuh. Iku berarti bojo sing dirabi ku seneng selingkuh, aja diterusno. Nek ngipi kok petuk bedes, petuk ketek. Iku besok wong wedok ku ngajak syirik. Nek kiwan titik no ngajak ning Gunung Kawi. Nek ora ado-ado kono ku ning ngene cangkring ngono, nggih, jati limo. Syirik. Ngajak syirik. Kapan ketok kok ketok doro. Nah, iki kutuk. Nek ketok-ketok wedhus dari Imam Ghazali iku calone bojone iku atine bersih. Para ibu dan para bapak niki nek kula sampean ngipi ngoten. Kadang ngipi ku mboten sahih. Ngipiku nek soheh ora lali selama hidup. Tanda-tandane pertama nalika turu iku salat dhisik. Nalikane turu dalam keadaan suci. Mapan turu maca syahadat, maca ayat kursi, zikir sampai keturon. Ya nek sampean ning ngarepe TV, ndelok TV keturon ngipi. Nah. Iku mboten sahih, iku kembange turu. Mboten sahih. Ngipi niku nek sahih nilainya 1/46 wahyu. Nggih. 1/46 wahyu. Sahih. Nah, wali ku nek ngipi petuk nabi, ya nabi temenan. Nggih. Nek kula sampean durung mesti. Ada kandhane iku nabi, nek sing bisiki rumbangsane nabi. Nggih. Lebih sesirah sikti niku ngipi petuk Gusti Allah didhawuhi. Sire nalika aku nggawe makhluk makhluk tak gawe kuwabeh makhluk ngaku mencintai aku. Wabeh. Makhluk sing tak gawe ku mengakui mencintai aku. Akhirnya aku gawe swarga. Bareng swarga tak gawe melayu kabeh. Sing dicintai dudu aku cinta swarga. Ora Bapak. Gusti Allah dawuh tiap-tiap 10.000 sing melayu 9.000. Tiap-tiap 10.000 nggih yang lari dari mencintai Allah ganti mencintai surga iku 9.000. Kali pinter Pak. Nun. Kantun 1.000. Bareng aku gawe donya. Melayu maneh. Orang mencintai aku banjur cinta donya. Golek donya. Piro. 900. Kantun pinter Pak. Kantun 100. Barang aku gawe bilai melayu maneh saka aku sing melayu 90 tarif piro Pak 10 Masya Allah. Hari 10 ku tak takoni. Kau ngabeh cinta aku, nggih. Gak cinta surga, mboten. Gak wedi neraka, mboten. Gak cinta dunia, mboten. Gak wedi bilai, mboten. Antum auliyai. Kon kabeh wali-waliku. Masyaallah. Nggih. Para bapak, kapane 10.000 sing dadi wali niku namung 10. Maka berarti tiap 1.000 hanya 1. 1.000 hanya 1. Ku 1.000 wong mukmin lho, Pak. Nggih. Mboten kok 1.000 keseluruhan manusia, mboten. Wong mukmin, wong muslim, sing salat, sing zakat, sing haji, iku tiap-tiap 1.000, nggih, sing diangkat dadi waline Allah hanya 1. Nggih. 10.000 sing diangkat hanya 10. Niki mawon mboten wali sing khusus, masih secara umum. Tasih diseleksi malih. Nggih. Tapi mboten ate perlombaan. Para bapak, niki nukobak niki 300. 300. Nek 300 ku sak dunya para bapak, nggih. Sak dunya ku berapa miliar orang. Nggih, sing dadi wali nukobak niku namung 300. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengungkap rahasia-rahasia nafsu yang tersembunyi. Nakib. Nakib niku nek dimaknani ngonten pengawas. Kok jane pengawas? Sebab saged mengungkap rahasiane nafsu. Nafsu niku wadah. Enten nafsu jenenge amarah. Enten nafsu jenenge lawamah. Enten nafsu jenenge mulhimah. Enten nafsu jenenge mutmainah. Enten nafsu jenenge rodiyah. Enten nafsu jenenge mardiyah. Enten nafsu jenenge kamilah. Nafsu sing enten pitu ku punya rahasia semua. Nggih, hal-hal yang rahasia. Niku sing saged mengungkap niku namung wali jenenge nukoba. Nggih. Para bapak, wali nukoba niki gadahi 10 amal. Sepuluh amal niki sing sekawan amal lahiriah. Amal sing ketok lahiriah. Cara kula sampean nggih salat, nggih zakat, ya poso, amal lahiriah. Dene sing 6 niku amalan batiniah. Amal batin. Cara kula sampean kabeh nggih ikhlas, ridho, demen Allah. Niki jenenge amal batin. Qona'ah, neriman, zuhud. Para bapak lan para ibu. Amalan papat sing lahir nomor 1 kasratul ibadah. Amalan sing lahir sing enten papat niki 1 kasratul ibadah. Cara jawane memperbanyak ibadah. Ibadah lahir. Ibadah nopo macam-macam. Ibadah wali niki. Ibadah lahir. Kaya dene jamaah. Kaya dene memperbanyak sholat sunat. Wali-wali niku sholat sunate para bapak. Nggih. Nek misale njenengan pengen niru maksud duduk wali. Nggih, sampean tiru. Wali-wali niku enten sholat sunat sedina suwengi sewu rakaat. Dina suwengi. Iki jenenge memperbanyak ibadah. Enten sing ahline poso, nggih poso mawon. Enten sing boten pati poso tapi sholat mawon. Ditakoni sampean kok ora pati poso sing ape kok sholat. Sholat kanggone aku luwih tak senengi. Nek aku poso awakku lemes, akhire kurang kuat lakoni sholat. Enteng sing modele poso memperbanyak ibadah. Poso Dawud, dino poso, dino mokel, dino poso, dino mokel. Lalu bapak, niki wali, perbanyak ibadah. Nek kadung seneng sedekah, masya Allah. Ini termasuk niki. Termasuk nopo? Termasuk amaliyah lahir. Wali niku macam-macam tingkatane masalah sedekah. Perbapak enten wali ki ngukur kebutuhan. Nek upamane kebutuhane awake sak keluarga iku 100.000 cara sak niki. Nek luwih saka 100.000 diwehno wong. Kanggo sedekah fakir miskin, kanggo sedekah nggih ala anak yatim dan lain-lain. Nah, umpamane kekuatane piyambake itungane gak sedina, tapi utungane seminggu. Kebutuhanku sak keluarga nek seminggu, tak hitung per hari 100, berarti seminggu 700.000. Lebih dari itu kanggo sedekah. Nek kulo sampeyan kabeh kira-kira piye? Kira. Duwene dhuwit 100 juta nek nyemplung-nyemplung piro? Nggih. Paling gedhe 1000. Aku kurungu nyemplung ketaplek. Taplek. Nek klothok niku ya kadang ya 500. Loro bapak. Sampai nek niru iki yo garing. Sing penting awake dhewe niru loman, lomane. Masa gak pas. Nek ngepas aku yakin gak kuat. Yakin tambane ping telu yakin gak kuat. Tapi aja terus medit nemen aja. Maka annaru darul bukhala neraka kumai wong sing medit-medit nggih. Kula bapak merhatekno kiwa tengen tangga sampeyan. Wekal nabi ku dawuh wallahi la yu'minu qila man ya rasulullah. Cinten sing dengan sumpai wallahi mboten beriman. Alladhi yasba'u wajaruhu ja'i'un. Wong sing metenge waret tapi tanggane luwe. Insyaallah. Niku nabi sik ndawi wallahi la yu'minu ay la yu'minu imaman kamilan. Durung duweni iman sing sempurna, wong nek wetenge waret, tanggane ana sing kelaparan. Para bapak, wali niku, iki semonten niku enten sing cukup kanggo sedina, kelebihan dari sehari mutlaka. Enten sing ukurane ditung 10 dina. Kelebihan dari 10 hari berikan ora. Asatul ibadah. Titik-titik kersane. Kalau sampean paham. Kasratul ibadah. Para bapak. Gerak-gerik kelonjenengan dadi ibadah. Ini saged kata. Nah ibadah kalau sampean kabeh nunggoni salat fardu. Sal perdune mboten sampurna pisan. Kalau bapak iku jenenge jek napa Pak nggih. Isih kurang. Kurang. Kurang bapak ibadah perduku nek kurang pas iku dijoki ambek ibadah sunat. Ibadah sunat. Mergo salate kula sampean kabeh ku rata-rata isih gutang, durun sampurna. Mergo salat perintah Allah iku aqimi salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk ingat aku. Nek salate pancen wis salat, jamaah yo jamaah tapi iling Allah ini. Niku sik lowo, nggih. Cara untung ngono sik napa, Pak? Ompong. Nah, terus ibadah sunat iki kangge nutupi ompong niku. Nggih. Kabane wis cukup kanggo nutupi ompong, wong bapak kangge pendekatan sehingga dicintai oleh Allah. Ini Allah dawuh gak leren-leren kawulaku nyedek maring aku nganggo ibadah sunat sampai aku cintai. Kapane wis tak cintai aku dadi mripate nalika dhewe nyawang. Aku dadi kupinge nek dheweke ngrungu. Aku dadi tangane nek dheweke tandang. Aku dadi sikile nek dheweke mlaku. Ibadah sunat. Lah panjenengan niku saged minimal lah qobliyah ba'diyah aja ditinggal. Duha aja ditinggal. Salat witir aja ditinggal. Ora bapak niku minimal. Sagetnya ditambah. Ojo sampai bar salat gak wiridan. Ojo. Habib Abdurrahman Sagaf dawakan man laisa lahu wirdun bahwa wirdun. Sopo wonge gak gelem wiridan iku bedes. Namun pengen dadi bedes. Penak, daftar dadi bedes penak jok wiridan. Bedes damai. Lalu bapak wiridan terus sampai ditinggal minimal. Lah penggawean kula teng pasar yai saged sampean kalih mlaku kalih maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niki mlaku ning pasar dadi ibadah. Budhale ning pasar diniati aku golek rezeki sing halal kanggo sangune ibadah. Saman ning pasar iku berarti ibadah. Apa maneh saman tambahi astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ning pasar. Mune ana sing arepe tuku lesane tutup, nggih, atine sing muni astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Nek bosen nganggo istighfar diganti selawat sing paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nek anak wong lesane tutup atine sing muni. Yeah. Muni sallallahu ala Muhammad angel yai. Nek gak ya atine kon muni Allah. Allah. Allah. Ibu-ibu kali masa atine dengge muni Allah. Allah. Sakrit beten bu. Niku menjadi ibadah. Sampai teng pawon sampai 5 jam suwene muni Allah Allah. Niku ibadah. Muni Allah Allah oleh piro wata. Terus sama niati aku ngedangno bojo, ngedangno anak, tak niati sedekah. Masya Allah. Saman kok nyelepno pari Langgoten saman dang diliati bukti singlah singlanang. Diliati bukti nggih muti ahli zaujiah bukti singlanang. Masyaallah saben-saben beras sitok niku ganjarane padha mbek kowe fakir sewu. Sakit mboten? Sakit mboten? Nek permasa singlanang aja muring-muring, aja undat-undat. Enggak, karek badok yang ngomong-ngomong itu. Ini sudah ibadah. Ini jenisnya kasratul ibadah memperbanyak. Mapan turu, maca napa, apa subhanallah, apa selawat, apa istighfar. Ini jolali. Ini senengan, jenengan senengan kok njeluk berita, maca surat kabar kok wegah. Ya ndelok TV didelok beritane ae. Aja ndelok artis sing katukan cekak aja. Ya ambek ndelok ngoten mbek muni astagfirullahaladzim apa muni selawat. Iku dadi ibadah. Ngesono apa meneh lek malam Jumat ibu-ibu wudu dhisik. Waktu sing resik di sabun wedaan sing wangi. Mas, niki malam Jumat, gak matene kabar sewu ah, Mas. Loh, anggi sampean tawa-tawa niku ibadah niku, Bu. Loh, kasatu ibadah, saubah sauntek niki bisa dadi ibadah asal pandai-pandai mengatur niat. Ini para bapak niat itu termasuk nge, termasuk apa jenenge sifat al-mahmudah, sifat yang terpuji niat itu. Pun kula terus dong kakek ibadah para bapak para ibu lajeng nomor loro at-tahatu bizahadah sudah mapan atau menyatakan makom zuhud. Makom zuhud, zuhud ku apa? Para bapak, nek ngaji teng pondok-pondok, pak yai-pak yai, nek manane zuhud ku geting dunyo. Geting dunyo. Lu ngaji yo, teng tambak beras, teng lasem, teng melanggen, teng Poncol Solo Tiko, teng Lirboyo, teng Tertek Pare, mungkin mondokku ngolah ngalih, ngolah ngalih. Tapi sampai tutup, ngaji Khiyak ya sampai tutup, ngaji Bukhari Muslim sampai tutup, tutup ngalih, golek kitab yang lain. Nah, saya ki sanawiyah kelas luruh jaluk mulih. Kabeh ku nek manane wazuhtu lan utawi geting dunya. Nggih. Ngopo makna kok geting dunya? Para bapak, sing dimaksud zuhud niku atine ora terpengaruh dunya. Nggih. Atine gak demen tuh dunya. Ora demen. Kono gak demen gak terpengaruh. Mulane wong kapane zuhud? Ya kula sampean kabeh ya ana zuhude tapi ya kelase masing-masing gak padha. Nggih. Wong kapane zuhud? Oga ora kok gila dunya terus. Ungkapane nyambut gawe tok sedina semuanya nyambut gawe tok golek dunya tok iku jenenge hubud dunya nggih. Hubud dunya ku mencintai dunya raksu kulli khati'atin menjadi sumber semua dosa nggih. Menjadi sumber semua kesalahan hubud dunya. Mergo kadung hubud dunya ana ngaji ya etok-etok kupinge gak krungu ana ngaji. Sak temen yo krungu yo. Tapi etok-etok gak krungu. Ono adzan jamaah yo etok-etok gak krungu yo. Para ibu lan para bapak, nek pancen gak krungu gampang dielingno. Nek lali iku gampang dielingno, nek ngelali saged dielingno. Mboten saged ngelali. Nah, para bapak, dadi kapan wis subuh dunyaku siji nyambut gawe tok. Ana ngaji yo ora budal, ana jamaah yo ora budal. Ana yasinan yo ora budal. Iku dunyo tok sing diurus niku hubud dunya. Wong kapan ana sifat zuhude? Nggih njeneng ati muni ngene nyambut gawe ka ana enteke. Saiki wae ngaji yo tak tinggal budal ngaji. Iku ana bibit zuhud ana. Nggih. Tapi nek mboten isra ono bibite zuhud gak ono. Nggih. Nyambut gawe krana enteke iki wae salat jamaah tak budal jamaah. Piro sih Pak suwene jamaah? Nun. Masyaallah. Mana Bapak? Waktu nyambut gawe krungu, nggih. Ana beduk Jumatan. Beduk Jumatan. Tua kuwi sampe jebol. Ora krungu. Nah, iki wayahe Jumatan tak tinggal Jumatan. Nyambut gawe kana enteke. Wongku selama urip mesti nyambut gawe. Dari ki nyambut gawe tak golek pangan. Nggih. Mangan kanggo urip. Urip golek pangan, mangan kanggo urip. Ngono tok lho. Apa bedane mbek alkebu wal wedhus? Kanu bedane. Dadi kapan ana bibit zuhud di dalam, nggih, mesti piambake ku loman. Ning awake dhewe loman. Iki loman kanggo akhirat. Iki wae jamaah tak jamaah. Loman mengkorbankan waktu untuk nyambut gawe. Digunakan berjamaah oleh akhirat. Nggih. Semono kok kanggo ngaji ya ngono, loman mengkorbankan waktu nyambut gawe digunakan kanggo ngaji. Ku wong zuhud. Wong zuhud ku mesti loman. Ning awake dhewe loman, wong liya loman, iku tengere wong zuhud. Para bapak, nggih. Wong nek ora zuhud kedunyan, sugih dikokon haji gak budal budal munine sik enom sik enom ngenteni tuwek senengane ku haji wis disuruh kursi roda masyaallah nek pompong sik enom menabung uang diniati kanggo haji niati kanggo haji wong rukune sampun 5 nggih 5 rata-rata zakat ambek haji durung. Nah, niki kudu nggih diazami diniati sing kuat aku kudu haji. Nah, para bapak zuhud. Wong iku nek hubu dunya lara dikokon berobat kok gak gelem eman-eman duwite. Nggih mboten? Kok ngene dokter dokter larang. Tunggu obat obat larang. Iman-iman duwite sudo, tapi ora iman nyawane ujul. Ya mboten? Wong nek mati iku nyawane ujul. Sunan Kalijaga nek gambarno kaya manuk ujul saka kurungane. Kawruhana sejatine wong urip puniki lamun benjang wis tumekeng palastra. Wong mati nang diparane lir katyo peksi mapur pecat coko kurungan iki sejatine urip ana dunya lir katyo lunga sanjo jan sinan jan wajibing bali bali ngendi ora ana liya bali mringi soring sembuja masyaallah lu kadang-kadang kowe iman kanggo berobat awake dhewe kowe iman. Nggih, napa malih berobat bojone. Wong kok lara ngentekno duit. Masyaallah. Oh, Bapak zuhud. Nek zuti wong wali niki para bapak nggih, masyaallah tinggi. Kula sering crito jenengan Imam Syafi'i ki zuhud, Imam Maliki zuhud, Imam Hambali zuhud. Imam Syafi'i saking Yaman ku diberi hadiah ambek pejabat Yaman duit 10.000 dirham. Ini dengan krus duit sakniki sak dirham kira-kira 100.000. 100.000 nek ping 10.000 piro? Ora bapak, iku wis kono sadurunge aku tekan omah pasangan no terop. Terop dipasang ora bapak. Wong fakir kon mlebu ning terop kabeh kono. Didume dhuwit. Pemberian saking pejabat Yaman diberikan semua. Boten enten tersisa 1 dirham pun. Nggih. Zuti Imam Syafi'i semanten zuhud. Para bapak. Syekh Junaid gadah guru jenenge Abu Ja'far. Abu Ja'far Al-Baghdadi. Abu Ja'far niku mendina ku kerja ning pasar. Nek kerja tapi mboten kok kanggo awake dhewe kerja ning pasar. Mendina ku kekayaane 1 dinar. 1 dinar krus uang sekarang 1.600.000 kekayaane. Ora bapak, 1 dinar itu dipecah-pecah-pecah. 1 dinar itu yang dipecah dari dirham dari 10. 1 dirham yang dipecah dari danik dari 6. Ora bapak, dari 6. 6 itu yang ping 10. Ya. Berarti swidak. Swidak danik. Ini itu didum-dum. Padhok wong fakir diwehno, padhok wong miskin diwehno. Mlebu masjid dilebokno ngetak. Nggih. Maghrib niku mentek blas. Nggih. Maghrib mentek blas. Semonten niku, nggih. Zuhude wali-wali. Kula njenengan mboten kiyat, nggih. Ya niru titik-titik apa sak persen. Apa 0.5%, tapi diniati niru, wong sing ngono iku zuhud, para bapak. Wong ku nek zuhud, iku mesti lumat. Para bapak, iku bojone iku nemen meneh, jeneng Ummu Ja'far. Ku nemen bendino ku latare ku antri wong jaluk. Bendino. Sing jaluk yo ora bosen, sing wae yo gak bosen. Biasane kuasa menku sing jaluk gak bosen, sing wae bosen. Luhonok niku sitok ku wonge wuto nggih. Bedino ku duwe 10 dinar ingkung ayam, 10 dinar ingkung ayam. Saben dino 10 dinar ku berarti 16 juta. Ngowe wong kul bedino 16 juta. Allah. Ora Bapak, wong panjut iki koyo ngene ku wis mapan masalah cukup. Wali jenenge wali nukoba. Sing nomor telu at-tajarud anil iradah. At-tajarud anil iradah. Artinya sudah terlepas dari mempunyai kehendak. Iradah. Iradah ku duwe karep, Pak. Duwe karep. Mong di karep ngono dalu niki upamane nek duwe karep aku kok bar ngaji kok la opo. Ku jenenge duwe karep. Wetengku luwe krucuk-krucuk kok bar ngaji mampir Mojosongo. Nasi kikil. Duwe karep bar ngaji ku aku neng di langsung mulih. Sawan aku gak istirahat, aku tak istirahat. Iku jeneng duwe karep. Nggih. Para bapak, sesuk. Ya, sesuk aku isu-isu. Bar salat subuh wiridan aku budal ning pasar. Nggih. Iku jeneng duwe karep. Nggih. Wong duwe karep biasane iki membuat pola hidup. Ngerti mboten pola hidup? Uripe ku dipola. Aku umur sakmene ya kudu tamat ibtidaiyah. Ki wektu niku sing mula bapake. Umur sakmene kudu tamat sanawiyah. Umur sakmene kudu tamat aliyah. Bergene kudu perguruan tinggi. Nek duwe ijazah nyambut gawe ning pabrik gula. Sebut gawe. Itu jeneng mempola hidup. Bro Bapak, wali mboten gadah pola. Nggih. Mboten gadah irodah. Orang dikarep kanggo awake, mbuh karep keuntungan dunia, mbuh keuntungan akhirat, orang dikarep. Nek wong syariat duwe karep. Aku tak ibadah, tak ibadah. Mene-mene ben slamet saka neraka. Duwe karep boten iki. Mene aku ben mlebu swarga. Penggaweku ngene-ngene supaya aku urip gak terlantar. Iku jenenge duwe karep. Wali nekopak boten. Boten gadah karep. Nek kula jenengan sing dikarep iku ngerencana sesuk aku ning pasar ngendi. Esok aku tantang opo. Nah, rene seminggu mana aku duwe gawe, sesok tak nyicil belanja. Niku jenenge duwe karep. Nggih. Apa nekobak niku bab niku mboten duwe karep. Embuh aku sesok dikersakno opo. Lho ngoten. Nek duwe karep, aku sesok tandang opo. Nek wong sing duwe mboten duwe karep termasuk nukoba iki aku sesuk dikersakno apa aku orang ngerti. Nek para bapak kadang-kadang wong duwe karep ku sok kecelik. Iki mboten. Niki perhatiaken terus. Injing mau kalau niku tangi turu. Nggih. Ngebel putu kula kali niku sunat. Ngebel putu kula niku sunat. Badhe nyambangi putu kula sunat. Pun direncana, bon. Mobile barang pun siap-siap mobile. Aku ati ndelok putuku sunat. Begitu mobil wis siap, kula mun maca para bapak nggih. Tamu terus. Sampai setengah rolas, akhir kasih menghormati utuh sunat. Loh. Kadang-kadang iroda rencanaku sok gagal. Nggih. Niku sering. Mane kula mboten nate gadah janji. Yai binjing nganji tenggen kula lho insyaallah mengaton. Kira-kira budha jam pinten yai kula mboten janji. Wis sampean dungane pokok teko. Nggih. Kadang-kadang janji-janji mboten pas para bapak. Arepe budal dayok. Arepe budal dayok. Iki mboten saged. Ora ruh. Wali-wali ku mboten gadah pola hidup mboten rencana ndak ada. Begitu rencana kebagian akhirat rencana napa mboten gadah. Apa ceklane endi sing diperintah Allah dilakoni. Mbuh aku kok dikersak napa. Niku wong sing wis pasrah Gusti Allah. Ya iki diperintah salat aku tak salat. Sakdurung salat dikongkon dikir aku tak dikir. Ibadahku diperintah ikhlas aku tak ikhlas pun ngoten tok. Mboten gadah rencana napa-napa. Nggih. Kula bapak mumpun ora duwe rencana, gak direncana, nggih. Iki kula bapak apa sing dadi kebutuhane dicukupi Allah. Ning kula njenengan niku tasih wong awam, kudu duwe pola, tapi polane aja dipikir. Menate suwan Pak Yai Jalil. Yai kula kebadhe ndamel pondok, mosok mboten dipikir to Yai ndamel pondok. Anu ya Jamal, dalu niku lho dipola. Iku sok rencanane pondok kuku, nggih. Letak ngene, posisi ngene, masjid ngene, omah ngene, digambar retoret Yai Jamal. Iku kira-kira biayane piro, iki piro, usane duit neng di, nek wis tutup, top, mari ngono jerno, ora sah dipikir, atine mikir eleng Allah. Nek panjenengan kan mboten dipikir sampai turu ngipi. Ipi ini apa? Gotong botok. Di rene kok sampe sik butuhno nggih rencana ya direncana tapi ditulis mari ngono wis leren aja dipikir karek nandangi iku sesuk sing tandangi apa niki wong awam Pak kapane tiyang sing dhuwur kaya ngeten mumbutan eten nah para bapak ku jenenge at-tajarud anil irodah gak duwe karep. Negrono perumongso awak iku gawiane Allah. Upamane aku iku tandang sing lakono ya Allah. Ngoten. Aku sesuk bakul apa gak ngerti. Mergo kedaden sesuk termasuk mafatihil ghaib. Mafatihil ghaib itu kunci barang gaib. Wong gak ngerti. Aku sesuk bakal tandang apa niku mboten ngerti. Yang secara pasti loh Pak. Ini rencana aku sesuk tandang ini lan ini. Tapi orang mesti ku berhasil. Jadi orang wong gak ngerti. Termasuk mana mafatihul ghaib aku besok mati ning bumi mana. Apa aku mati ning Jombang? Apa mati ning Nganjuk? Apa mati ning Kediri? Apa mati ning Resepur? Niki mboten sumerep tiyang. Nggih. Termasuk mboten sumerep aku besok dipendem neng endi. Nggih. Kadang-kadang wis siap kuburan nabi jebule mati neng Mekah. Enten mboten? Iku jenenge mboten ngerti aku besok dipendem neng endi. Para bapak, nggih. Termasuk maneh tekane udan kapan? Tekani udan kapan. Ya itu ilmu ini kok. Para bapak. Tapi ya perkiraan. Jenenge meniku kan perkiraan cuaca. Mampu memastikan, boten. Sakit memastikan. Termasuk malih mafatihul waib. Weteng kukum besok isi bayek piro. Apa ngerti bu? Kalau sing lanang mas, arang-arang ya mas, anak ibin ke ake-ake. Jebule tul dadi. Tul dadi. Tul dadi. Cek mandi ini rek. Cek mandi ini rek. Nasi wedok cek suburi rek. Mau ngerti. Ini barang-barang gaib soyo. Nah, lanjut yang nomor 4. Ini jenenge kuatul mujahadah. Kuatul mujahadah. Mujahadah ku merangi nafsu. Ya. Nah, ini si kawitan ngeten iki. Para bapak, kawitan mlebu thariqah kudu bener oleh mujahadah. Ya. Merangi nafsu itu dos pundi? Merangi nafsu niku. Yo modele wong ku macem-macem. Bab kursi. Kursi iki gone mebel ku iki apik regane 2 juta. Kursi iki regane 1,5 juta. Sing kursi iki regane 750,000. Tarinen atimu. Sing mbok senengi sing ndi? Rata sing mbok senengi mesti sing 2,5 juta, nggih mboten? Milya sing atimu paling gak seneng. Isa ora? Bu, nek ana prasmanan, nggih. Jenenge bar ngaji enten ramah tamah. Iwak niku macam-macam, kari ayam, nggih. Enten rawon daging, nggih. Enten kuluban, enten tempe penyet, enten pecel lele, enten jenenge tempe godok. Niki duloken sing paling sampean mboten seneng sing ndi? Sing paling mboten seneng sing ndi? Kira-kira pas banget sing dipilih sing paling seneng apa paling gak seneng? Merangin nafsu niku ngoten, pilih sing paling gak seneng. Nggih, niku dipilih. Allah. Ujar-ujar nafsu. Jenengan nek badhe teng Jombang. Yang Jombang ku ana kalane numpak mobil. Ana kalane numpak beda motor. Ana kalane numpak beda pancal. Ana kalane numpak becak. Ana kalane jalan kaki. Niku sing paling sampean senengi sing pundi? Sing paling senengi tinggal. Sing paling gak disenengi ku sing dilakoni. Ku mujahadati nafsi. Terus inti daripada mujahadati nafsi adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Mengisi jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Intinya itu. Lah katus mangan milih niki, klambi milih sing paling gak disenengi. Meja kursi paling sing gak disenengi. Nggih, mlaku niku nggih ngoten paling gak senengi. Niki para bapak praktek kehidupan sehari-hari. Tapi intinya membersihkan jiwa dari sifat yang tercela. Lajeng mengisi jiwa dengan sifat terpuji. Nek mboten ten mujahadah, mlebu thariqah ku gak ana asile apa-apa. Mergo tujuane thariqah ku satu dekat kepada Allah, 2 makrifat Allah, 3 musyahadah Allah. Tuh ini mboten mujadah, mboten enten iki, mboten oleh. Dekat ya ora, makrifat ya ora, musadah ya ora. Man lam yakun fi badai amrin jahidan lam yalqomin hadith tariqati khardala. Bakadha kama rifatun tahu su'aliyatun fi ghalibin min ghairiha lam tahsula. Man lam yakun fi bad'i amrin jahidan lam yalqomin hadhi tariqi ardala. Wakadha kama rifatun takhusu aliyatun bi ghalibin min ghairiha lan tahsula. Sapa wonge sing kawitane nglakoni tarikah kok ora mujahadah, saka tarikah kok gak oleh apa-apa senajan mung sak lugute kolang kaling. Lugute kolang kaling ku sepiro? Kulang kaling ku nek dereng dikupas kulite kono lugute. Lugute ku lembut. Oleh sak lugute we ora, nek ora mujahada. Wakadha ma'rifatun tahusu aliyatun, begitu juga makrifat yang khusus. Makrifat yang khususku sakit nyawang Allah. Ini tidak akan bisa berhasil kecuali dengan mujahadah. Allah Bapak, mujahadah. Merangi nafsu. Merangi nafsu. Kok pengen misalnya dulin. Yang di ngalun-ngalun. Atilah apa ngalun-ngalun. Sampai nulis tuwek lo bengi-bengi alun-alun pun dulu apa. Ningalit yang pacaran yai. Nulis dulu aku katilah apa gue. Bapak, kulo sing waneh bin ajaib niku ono wong tarikah isih seneng ning grumbul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Allah. Ngapa enten yai nek gak ono aku gak ngomong. Nggih. Tariqah sadiliyah. Nggih, isih nang gerumbul. Gowo cok bakal, gowo sajen-sajen. Innalillahi. Sembarang kumung sing kuat namung Gusti Allah. Nggih. Kono kekuasaan grumbul niku sinten sing kandha? Sing duwe kekuasaan namung Gusti Allah. Napa sampean kabeh lahir iku dilahirno grumbul? Nun. Dilahirne wit asem. Innalillahi. Nek krungu kandhanono aku muni. Anda nono si seneng grumbul, sajen-sajen. Tore koko neng Gunung Kawi. Masya Allah. Dijajah nyedek Gusti Allah. Ora Bapak, Masya Allah. Mujadah diperangi, nafsuku diperangi, diperangi. Nggih. Nafsu. Percaya ning ngene sirik-sirik aja, aja. Wong duwe Gusti Allah kok percaya grumbul. Nek Gusti Allah kok percaya tuyul. Tau krungu apa? Sing mbau reksa dina bisa kene iki ngono tau krungu. Ning ndi nggih grumbul kono kae. Nggawa sajen-sajen ning grumbul, soale sing mbau reksa ning grumbul kok sirik. Tapi mboten nekatne kok yai sirik iku werna loro, ana sirik bil qalbi, ana sirik bil fi. Nekatno niku jenenge sirik bil qalbi. Atine gak nekatno tapi yo ngene-ngene. Iku jenenge bil fi'li, nganggo perbuatan iku syirik kabeh. Krungu Pak, dalile Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti aku nek disirikno tidak akan mengampuni. Nggih. Kalau dosa yang lain masih diampuni bagi orang yang dikandaki Allah, nek wis syirik enggak akan diampuni. Imane copot. Orang Bapak, Masya Allah, Masya Allah. Lono tu, mustorikoh kok sini, gunung, kuburan, gerumbul. Wis tak sampai nang lo ya. Aku kerumbul gak tak sampai nang aku, jenenge kok dijarno. Ya, nek sampai kiai ku meneng, alai laknatullah. Ya. Lalu Bapak, jadi kiai ku abut. Iza du'adol bidak wa sakatal alim falai laknatullah. Hadisi. Iza du'adol bidak, kalau bid'ah sudah muncul merata. Wa sakatal alim, wong sing alim, diem. Falai laknatullah. Orang alim itu akan dapat laknat dari ini kula sampekno, kula sampekno. Nggih. Sing toriko sik ngono-ngono lerene ana. Pompong durung copot imane. Nggih. Bapak, mujahadati nafsi, perangi nafsu ini diperangi. Sifat yang tercela ditinggal, sifat terpuji dilakoni. Pun ngeten mawon, nggih. Dia diterusakan amalan batin yang ada enam itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim ba'amikna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayah inda hajati ilahi wala tunsilihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.